Masih kita pada makhraj al-lisan. Masih tentang makhraj atau masih yang berkaitan dengan makhraj-makhraj yang ada pada al-lisan. Setelah kita sebutkan makhraj pada al-lisan, sudah kita sebutkan 7. Maka makhraj yang berikutnya, makhraj yang ke-8 yang ada pada al-lisan adalah tarful lisani ma'a usulis sanayal ulia. Makhraj yang berikutnya pada al-lisan adalah ujung lidah dengan tempat tumbuhnya gigi bagian atas, gigi seri atas. Ujung lidah disentuhkan dengan pas tumbuhnya gigi, tempat tumbuhnya gigi bagian atas, gigi seri atas. Yakhruju minhu at-ta, ad-dal, dan juga dal. Ato, ato, at-ta, at, at-ta, at-ta, ad, adda, ad, adda. Ya, itu makhrajnya ta, dal, kemudian ta. Untuk membaca contoh-contohnya insyaallah ditunda di akhir saja. Setelah selesai mempelajari sifat-sifat baru kita baca insyaallah contoh-contoh pada Aisar, pada kitab Aisar, biar lebih enak sudah tahu makhraj dan sifat-sifatnya. Untuk sekarang kita baca aja, mengetahui ini aja tempat-tempatnya, kemudian prakteknya insyaallah nanti setelah mengetahui semua makhraj dan semua sifat-sifat, itu lebih enak. Ya sekalian. Itu makhraj ujung lidah dengan tempat tumbuhnya gigi seri bagian atas. Ta, dal, kemudian ta. Makhraj yang berikutnya pada al-lisan adalah tarful lisan fuwaiqu as-sanaya sufla. Ujung lidah mendekati gigi seri bagian bawah, mendekati ujung gigi seri bagian bawah. Ujung lidah dengan didekatkan kepada ujung gigi seri yang bagian bawah, tidak sampai menyentuh, tapi mendekati saja. Makhrajnya huruf sod, sin, kemudian zai. Ujung lidah mendekati ujung gigi seri bagian bawah. Makhrajnya huruf sod, sin, kemudian zai. As, as, as, asso, asso, az, az. Nanti akan kita pelajari di sifat-sifat huruf zai itu tidak ada hamsnya, jangan dibaca az, az, tapi az, suaranya saja yang mengalir, suaranya bukan nafasnya. Az, azza, ujung lidah mendekati ujung gigi seri bagian bawah. As, as, assa, assa. Membaca contoh-contohnya nanti insyaallah. Makhraj yang berikutnya pada al-lisan adalah tarful lisani ma'a atrafis sanayal ulya ay ru'usuha. Ujung lidah ditempelkan atau disentuhkan kepada ujung gigi seri bagian atas. Maksudnya adalah ujungnya, maksudnya ujungnya, ujung gigi seri bagian atas. Jadi ujung lidah disentuhkan kepada ujungnya, bukan hanya mendekati tapi disentuhkan. Maka al-lisan seperti keluar sedikit, keluar sedikit. Itu makhrajnya dha, kemudian zal, dan juga sa. Makhrajnya 3 huruf, dha, zal, dan juga sa. Ujung lidah disentuhkan kepada ujung gigi seri bagian atas. Aw, aw, aw, aw, Azza. Az. Azza. Az. Azza. As. Assa. As. Assa. Wa. Zal. Kemudian sa. Antum perhatikan lidahnya keluar sedikit. Az. Azza. Azza. Azza. As. Assa. Itu adalah makhraj-makhraj, sisa makhraj-makhraj pada al-lisan dan juga huruf-hurufnya. Maka sampai di sini kita selesai mengetahui makharijul huruf yang ada pada al-lisan, yaitu ada 10 tempat. Pada al-lisan ada 10 makhraj. Apa yang pertama? Apa yang pertama yang sudah pernah kita pelajari? Aqsal lisan ma'a al-hanakil a'la, lidah yang paling belakang disentuhkan kepada langit-langit. Itu makhrajnya dua huruf, yaitu makhrajnya satu huruf, afwan, makhrajnya satu huruf, yaitu makhraj qaf, huruf qaf. Itu makhraj yang pertama pada al-lisan. Makhraj yang kedua aqsal lisan setelah makhrajnya qaf, tidak sama lidah bagian belakang setelah makhrajnya huruf qaf, yaitu makhrajnya huruf kaf. Kemudian makhraj yang berikutnya yang ketiga adalah tengah-tengah lidah, ya, tengah-tengah lidah dengan langit-langit, makhrajnya huruf jim, shin, kemudian ya, aj, ash, ay. Itu makhraj yang ketiga pada al-lisan. Makhraj yang keempat adalah makhrajnya, makhraj yang keempat pada al-lisan adalah ihda hafatayil lisan ma'al adras, salah satu tepi lidah, tapi yang lebih mudah yang sebelah kiri, dengan gigi geraham yang bagian atas. Makhrajnya huruf dad. Makhrajnya huruf dad. Berarti yang keberapa tadi? Yang kelima, yang keempat. Makhraj yang kelima adalah adna hafatayil lisan, tepi lidah yang bagian depannya, lebih mudah yang sebelah kanan, dengan gusi gigi seri atas. Makhrajnya huruf lam. Al. Makhrajnya huruf lam. Makhraj yang keenam adalah ujung lidah dengan gusi. Makhrajnya huruf nun. Akan tapi dia letaknya sebelum makhrajnya huruf lam, lebih di atas. Kemudian makhraj yang ke tujuh, ya, makhraj yang ketujuh, ujung lidah juga dengan punggungnya sedikit disentuhkan kepada gusi bagian atas juga, lebih ke dalam daripada nun. Makhrajnya huruf ro, ar, arro. Makhraj yang kedelapan yang barusan kita baca, ujung lidah dengan tempat tumbuhnya gigi, gigi seri atas. Makhrajnya huruf to, ta, kemudian dal. Makhraj yang kesembilan pada al-lisan adalah ujung lidah mendekati ujung gigi seri bagian bawah. Makhrajnya huruf khad, sin, kemudian zai. Makhraj yang kesepuluh pada al-lisan, ujung lidah ditempelkan kepada ujung gigi seri atas. Makhrajnya huruf dha, zal, dan juga sa. Ya, dihafalkan dan dipraktekkan dengan benar. Maka kita berpindah kepada makhraj umum yang berikutnya, yaitu asy-syafatan. Telah kita sebutkan makhraj secara umum atau makhraj yang ammah ada lima. Al-halq, al-lisan, asy-syafatan, al-khayshum, dan apa satu lagi? Al-jawf. Al-jawf, rongga. Makhrajnya huruf-huruf mad. maka kita berpindah kepada makhraj amma yang keempat, yaitu asyafatan, kedua bibir. Asyafatan, kedua bibir. Pada asyafatan ini ada dua makhraj. Ada dua makhraj. Di al-lisan ada 10, maka di asyafatan ada dua makhraj. Makhraj yang pertama pada asyafatan yaitu batnu syafati sufla ma'a atrafi tsanaya al-ulya. Batnu syafati sufla ma'a atrafi tsanaya al-ulya. Bagian dalam bibir bawah disentuhkan kepada ujung gigi seri bagian atas. Batnu maksudnya yang tidak terlihat dari depan. Bagian dalamnya bibir yang tidak terlihat dari depan disentuhkan ke gigi seri bagian atas. Ini makhrajnya huruf fa. Af. Af. Af. Affa. Af. Affa. Perut bibir bawah bagian dalam disentuhkan kepada ujung gigi seri bagian atas. Makhrajnya satu huruf yaitu huruf fa. Makhraj yang berikutnya atau makhraj yang kedua pada makhraj asyafatan adalah asyafatani ma'an. Bertemunya kedua bibir. Bertemunya kedua bibir. Bagian atas dan bagian bawah. Di sini terdapat tiga huruf yaitu ba, mim, kemudian waw. Ba, mim, dan waw al-ghairul maddiyah. Waw yang bukan huruf mad. Adapun waw yang huruf mad, makhrajnya di mana? Makhrajnya di mana? Makhraj yang waw yang huruf mad. Hah? Al-jawf, di rongga. Adapun yang dimaksud di sini adalah waw yang bukan huruf mad. Makhrajnya di kedua bibir. Bertemunya kedua bibir. Ba, mim, dan wawu yang bukan huruf mad. Akan tapi di sana ada perbedaan. Pada ba dan mim bertemu kedua bibir. Tidak ada celah. Ab. Ab. Am. Abba. Amma. Adapun huruf wawu tidak bertemu, akan tapi ada celah sedikit. Aw. Aw. Awwa. Awwa. Tidak tidak bersentuhan, tapi mendekati. Ya, maka ada celah padanya. Adapun ba dan mim bertemu, bersentuhan antara bibir atas dan bibir bawah. Ini dua makhraj yang ada pada asyafatan. Maka makhraj yang berikutnya, makhraj ammah yang berikutnya adalah al-khayshum. Tempat yang kelima adalah al-khayshum, yaitu rongga hidung. Yakhruju minhu harfa al-ghunnah. Yakhruju minhu harfa al-ghunnah. Keluar padanya, yakhruju minhu al-ghunnah. Keluar dari makhraj rongga hidung adalah al-ghunnah. Ghunnah adalah ghunnah. Akan tapi ghunnah tidaklah dia keluar kecuali berbarengan dengan huruf nun atau huruf mim. Letaknya ghunnah selalu berbarengan pada huruf nun dan mim. Jadi ghunnah memiliki makhraj sendiri, yaitu rongga hidung. Akan tapi dia keluarnya bersama huruf nun dan huruf mim. Suara yang keluar dari hidung. An. An. An. Ya, berarti kan suaranya keluar dari hidung. An. Anna. Anna. Am. Am. Amma. Itu makhraj al-ghunnah. Selebihnya atau rinciannya tentang al-hunnah akan kita pelajari insyaallah di hukum-hukum nun sukun dan juga tanwin, kemudian di hukum-hukum mim sukun dan nun dan mim yang bertasydid, kemudian di sana di setelahnya ada maratibu al-hunnah, tingkatan-tingkatan pada al-hunnah. Nanti akan disebutkan di sana. Adapun di sini hanya disebutkan makhraj. Dari mana keluarnya gunnah? Dari hidung, dari rongga pada hidung. Maka sampai di sini kita telah menyelesaikan seluruh makharijul huruf, seluruh makharijul huruf yang terpisah-pisah pada lima tempat: al-jauf, al-lisan, al-syafatan, al-khayshum, al-jauf, al-halq, ahsan, al-halq, al-jauf, al-halq, al-syafatan, al-khayshum dan al-jauf, al-halq, al-lisan, al-syafatan dan al-khayshum, ahsan. 17 makhorij huruf terpisah-pisah pada 5 tempat tersebut. Bab sifatul huruf, kita telah menyelesaikan semua makharijul huruf. Adapun prakteknya bagaimana, menyebutkan contoh-contohnya insyaallah nanti setelah sifat huruf. Bagaimana ahsannya kita masuk ke bab sifatul huruf, atau cukup kita membaca Al-Quran? Cukup. Lanjut. Kita sebutkan saja mukaddimahnya. Sifatul huruf. Bab yang berikutnya yang sangat berkaitan dengan makharijul huruf yaitu sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Karena dengan mengetahui dan mempraktekkan makharijul huruf dan sifatul huruf dengan benar, maka kita akan bisa mengucapkan, melafadzkan huruf-huruf Arabiyah dengan lafaz yang benar, dengan lafaz yang fasih. Bab sifatil huruf, bab tentang sifat-sifat huruf. Makna sifat secara bahasa maknanya adalah ma qama bisyai'i minal ma'ani. Sifat secara bahasa Arab maknanya adalah apa-apa yang berdiri pada sesuatu, baik itu makna ataupun baik itu maknawi ataupun itu hissi, sesuatu yang dia berdirinya dengan sesuatu yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Baik itu yang berupa maknawi atau yang berupa hissi. Ini secara bahasa Arab, apa yang dimaksud dengan sifat. Dengan contoh insyaallah lebih mudah difahami. Sesuatu yang dia berdirinya dengan sesuatu yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Baik itu yang berupa maknawi atau yang berupa hissi. Maknawi seperti ilmu. Ilmu adalah sifat yang dia berdiri pada seseorang misalnya. Seseorang ini berilmu, tidak bisa ilmu itu berdiri sendiri. Maka ilmu itu sebagai sifat bagi orang tersebut. Yang hissi misalnya, yang bisa dilihat dengan mata ataupun dapat disentuh, adalah seperti misalnya warna al-bayad misalnya, warna putih misalnya. Putih itu tidak bisa berdiri sendiri, akan tapi dia ada pada sesuatu yang lain, seperti misalnya pada pakaian. Pakaian ini berwarna putih, maka putih adalah sifat dari pakaian tersebut. Itu secara bahasa Arab. As-sifah maqama bisyai' minal ma'ani hissiyan aw ma'nawiyan. Sesuatu yang berdiri pada sesuatu yang lain, baik itu berupa ma'nawi ataupun berupa hissi. Adapun secara istilah, ketika dipakai dalam ilmu tajwid, maka yang dimaksud adalah dalam istilah mereka, apa yang dimaksud dengan sifat kaifiyatun tu'rabu lil harfi 'inda an-nutqi bihi. Yang dimaksud dengan sifat dalam ilmu tajwid ketika disebutkan sifat-sifat, maka maknanya kaifiyatun tu'rabu lil harfi 'inda an-nutqi bihi. Sebuah kaifiyah, sebuah cara yang ada pada sebuah huruf ketika mengucapkan huruf tersebut. Sebuah cara yang ada pada salah satu huruf tatkala mengucapkan huruf tersebut. Seperti misalnya aliran nafas pada huruf-huruf yang bersifat hamas, huruf-huruf yang mengalir nafasnya, seperti misalnya sin, as, as-sa. Nggak perlu ditirukan, ini sebagai contoh saja. Ketika kita mengucapkan huruf sin dengan mengalirkan nafas as, maka aliran nafas tersebut adalah sifat dari huruf sin. Atau adam jarayanihi fil hurufil majhurah, atau tertahannya nafas misalnya pada huruf ba, ab, ab, ab, nafasnya tidak mengalir. Maka cara mengucapkan ba dengan menahan nafas itu disebut dengan sifat. Maka sifat pada sin, nafasnya mengalir. Sifat pada ba, nafasnya tertahan. Itu yang dimaksud dengan sifat dalam ilmu tajwid. Kaifiyatun tu'radu lil harfi 'inda an-nutqi bihi. Sebuah cara, sebuah kaifiyah yang ada pada sebuah huruf tatkala mengucapkan huruf tersebut, seperti mengalirnya nafas, tertahannya nafas, mengalirnya suara, tertahannya suara, atau menaiknya lidah atau tidak menaiknya lidah, dan seterusnya. Mengetahui sifatul huruf memiliki banyak faedah, diantaranya adalah membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain ketika makhrajnya sama. Membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain ketika makhrajnya sama. Seperti misalnya yang tadi barusan kita sebutkan, makhrajnya huruf to, dal, dan juga ta. To, dal, kemudian ta. Di mana makhrajnya? Ujung lidah dengan tempat tumbuhnya gigi seri atas. Tempatnya sama, kenapa suaranya berbeda? Karena sifat-sifat mereka berbeda. Atau ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ada tiga huruf padanya, dho, kemudian zal, kemudian sa. Kenapa suaranya berbeda? Karena sifat-sifatnya berbeda. Maka dengan mengetahui sifatul huruf, kita akan bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain ketika makhrajnya sama, dan juga faedah-faedah yang lainnya. Sifatul huruf dilihat dari sisi menetapnya sifat tersebut pada suatu huruf atau tidak menetapnya, terbagi menjadi dua. Sifat huruf dilihat dari sisi menetap atau tidaknya pada sebuah huruf terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat yang disebut dengan sifat lazimah. As-sifah al-lazimah, yang disebut dengan sifat al-lazimah, yaitu sebuah sifat yang mulazim lil harf, sebuah sifat yang menetap selalu ada pada huruf tersebut, baik huruf tersebut berharokat atau tidak berharokat, baik huruf tersebut berharokat fathah atau kasrah ataupun dhammah, sifat tersebut selalu ada pada huruf tadi. Maka sifat yang seperti itu, yang tidak mungkin lepas dari hurufnya, disebut dengan sifat lazimah. Sifat lazimah seperti aliran nafas tadi misalnya, sifat hamas, mengalirnya nafas, itu sifat yang lazim pada huruf sin misalnya. Sin, dimanapun tempatnya, bagaimanapun keadaannya, berharokat, tidak berharokat, dhammah, kasrah atau fathah, letaknya di awal atau letaknya di akhir, berada setelah hurufnya apa, setelah huruf, sebelum huruf apa, sifat tersebut enggak mungkin lepas dari huruf sin. Maka aliran nafas atau hamas tadi disebut dengan sifat lazimah pada huruf sin, dan seterusnya dikiaskan kepada huruf yang lain. Adapun sifat yang kedua adalah sifat yang disebut dengan al-aridah. As-sifah al-aridah atau al-aradiyah, yaitu sifat yang ada pada sebuah huruf pada keadaan tertentu, pada keadaan tertentu, dan sifat tersebut tidak ada pada huruf tadi pada keadaan yang lain. Maka itu disebut dengan sifat aridah, sifat yang tidak menetap pada sebuah huruf. Terkadang sifat tersebut ada karena ada sebab, terkadang sifat tersebut tidak ada pada huruf tadi ketika ada sebabnya, ketika tidak ada sebabnya. Seperti misalnya sifat izhar dan idgham pada huruf nun. Nun terkadang bersifat izhar, dibaca dengan jelas dari makhrajnya dengan hunnah yang tidak berlebihan. Kapan sifat izhar tersebut ada pada huruf nun? Tatkala huruf nun bertemu dengan huruf-huruf izhar. Yanhaun, yanhauna, yan, dibaca dengan jelas, dibaca dengan izhar. Maka atau dalam keadaan yang lain, sifat izhar tersebut tidak ada pada huruf nun, yaitu ketika nun misalnya bertemu dengan huruf idgham, maka sifat izhar tadi hilang. Maka sifat-sifat yang seperti itu dinamakan dengan sifat aridah, sifat yang tidak menetap. Atau misalnya sifat at-tafkhim wa tarqiq, tebal dan tipisnya huruf. Misalnya huruf ra. Huruf ra dalam keadaan tertentu dia bersifat tafkhim, tebal. Pada keadaan yang lain dia bersifat tarqiq, tipis. Misalnya pada ketika berharokat ra, ketika berharokat fathah dibaca dengan tebal. Ra, rabbana. Tapi ketika dia berharokat kasrah dibaca dengan tipis, min syarri. Maka sifat tebal atau sifat tipis tadi disebut dengan sifat yang aridah, sifat yang tidak menetap. Bisa difahami insyaallah pembagiannya. Ada sifat yang lazimah, ada sifat yang aridah. Ketika disebutkan dalam kutubut tajwid bab sifatil huruf, bab tentang sifat-sifat huruf, maka yang dimaksud adalah sifat-sifat lazimah. Ketika disebutkan bab tentang sifat-sifat huruf, maka yang dimaksud adalah sifat lazimah, bukan sifat aridah. Adapun sifat aridah, sifat yang lazimah. Adapun sifat aridah, maka disebutkan dalam bab tersendiri. Ini yang berkaitan dengan atau mukaddimah tentang sifat-sifat huruf. Cukup insyaallah ya. Naktafi bihadzal qadar. Kita membaca Al-Qur'an sedikit. Kita baca surat An-Nazi'at. Kita baca surat An-Nazi'at untuk antum memperhatikan makhraj huruf. Untuk antum memperhatikan makharijul huruf. Kita baca surat An-Nazi'at dari awal sampai akhir, insyaallah waktunya cukup, enggak terlalu panjang. Antum perhatikan makharijul huruf. Makharijul huruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan ya, makhraj-makhrajnya antum berusaha dikeluarkan dari makhrajnya yang benar seperti yang sudah antum ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. Perhatikan seperti yang sudah kita pelajari, huruf mad adalah makhraj yang muqaddar, tidak ada makhraj yang muhaqqaqnya. maka jangan diberhentikan pada makhraj hamzah. Fassabiqati sabqa, bukan qaf, jangan qaf. Fassabiqati sabqa. فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة Perhatikan huruf wawu tadi, kedua bibir ada celahnya, maka posisinya yang namanya huruf wawu dia agak monyong. Qulubu yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة Lebih baik ketika anak membaca untuk memperhatikan daripada melihat Al-Quran, biar lebih jelas bagaimana cara mengucapkan huruf. Tadi apa? Qalu tilka idzan. Qalu tilka idzan karratun khasirah. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى Perhatikan huruf kaf. Jangan mendekati qaf, jangan hal ataqa, tapi ka tipis lebih ke depan, makhrajnya berbeda. Hal ataka hadithu Musa? Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ببر ينبغي الدلم yang tidak terlihat dari depan. Wa nahan nafsa, bukan naf, bukan di luar, bukan naf, tapi naf. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها إنما فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها إنما أنت إنما kita ulangin dari يسألونك يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها bukan di dalam ya zal bukan min zi tapi zi lidahnya keluar sedikit. Fima anta min zi, bukan min zi, bukan di dalam. Fima anta min zikraha. Fima anta min zikraha. ila rabbika muntahaha. Ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أحسنتم. Ya, diperhatikan, diusahakan mengeluarkan makhraj dari makhraj yang benar. Baik, cukup sampai sini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.